hilang di tengah malam. Sampai sekarang dia belum pulang. Kemana ya? Metafisik kakak. Tengah malam sampai sekarang dia belum pulang. Kemana ya? Sekarang dia belum pulang. Kemana ya? Metafisik kakak. Tengah malam sampai sekarang dia belum pulang. Kemana ya? Metafisik kakak.